kami terkadang makan dari wadah-wadah milik mereka, dari bejana, dari tempat-tempat yang mereka makan. Wa ardi sayyidin, terkadang kami berada pada tempat, ya, lokasi berburu. Asidu biqawsi, kadang-kadang aku berburu dengan menggunakan panahku. Wasidu bikalbil muallam, kadang-kadang aku berburu menggunakan anjing yang kulatih berburu, anjing pemburu. Walladhi laysa muallaman, kadang-kadang aku berburu dengan anjing yang juga belum diajarkan untuk berburu, belum terlatih berburu. Fa akhbirni mal ladzi yahillu lana min dzalik, maka beritahukanlah kepadaku apa yang boleh, apa yang halal, ya, bagiku dalam hal ini. Abu Tha'lab al-Khushani bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa hal, ya, berada di negeri Ahlu Kitab, Yahudi dan Nasara. Bagaimana hukum memakan daripada bekas-bekas piring-piring mereka, bejana mereka, cangkir-cangkir mereka? Apa hukumnya? Ya, kalaulah kami berada di daerah tempat berburu, lokasi pemburuan, kadang-kadang aku berburu menggunakan panahku, terkadang aku berburu menggunakan anjing-anjingku, terkadang yang terpelajar menggunakan berburu, dan terkadang ikut anjing-anjing yang belum, ya, terpelajar dalam berburu. Mana yang boleh kumakan dari semua di atas kusebutkan? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma ma dzakarta annaka bi ardi qaumin, adapun yang kau sebutkan tadi, engkau berada di suatu negeri ahli kitab, penduduknya adalah orang-orang ahlu kitab, Yahudi maupun Nasara. Ta'kulu fi aniyatihim, engkau boleh makan, ya, yang engkau makan di bejana-bejana mereka, wadah-wadah mereka. Fa in wajadta ghayra aniyatihim fala ta'kulu fiha, andai kata tak ada yang lain kecuali punya-punya mereka, maka makan, ya. Fa in wajadtum ghayra aniyatihim fala ta'kulu fiha wa in lam tajidu faghsiluha, andai kata masih ada bejana lain, wadah-wadah lain selain milik mereka, ya, maka manfaatkan bejana-bejana tersebut yang bukan milik mereka. Wa in lam tajidu, jika tak dapat kecuali harus menggunakan wadah-wadah milik mereka, faghsiluha, maka cucilah terlebih dahulu bejana-bejana tersebut, alat-alat tersebut, alat masak, ya, alat makan mereka semuanya, cucilah. Thumma kulu fiha, barulah setelah itu engkau makan padanya. Ini jika kita mengetahui bahwasanya memang mereka itu mengkonsumsi hal-hal yang Allah haramkan, mengkonsumsi babi, makan anjing, makan tikus, makan ular, dan lain-lain, tradisi mereka, karena kita sebagian negeri tahu kita, ya, penduduk negerinya memakan semua binatang, ya, bahkan ada satu tempat pasarnya semua ada di sana, apapun antum mau ada ular, ya, ada kucing, ada anjing, macam-macam semuanya ada babi di sana, ya, macam-macam, tinggal kita minta aja, ada tikus, semuanya ada di sana, ya, kalau terutama penduduk negeri tersebut semua dimakan. Semua yang berkaki mereka makan, ya, semua berkaki empat mereka makan, kecuali kaki meja. Tahu kita itu kebiasaan mereka, maka jangan makan, meskipun mereka beragama Nasrani, ya, ataupun agama Yahudi. Tapi jika kita mengetahui mereka orang-orang yang tidak makan makanan tersebut, tak mengapa. Jika kita ragu, maka dicuci. Karena itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, fa in wajadtum ghayra aniyatin fala ta'kulu fiha. Kalaulah masih dapat, kalau menggunakan wadah-wadah yang lain, alat masak yang lain, alat makan yang lain, alat minum yang lain, maka makan pada alat tersebut, jangan bekas mereka. Wa in lam tajidu faghsiluha, jika tak dapat kecuali apa-apa yang mereka miliki, maka terlebih dahulu cuci dia. Pastikan steril daripada najis. Ya, faghsiluha thumma kulu fiha, barulah kalian makan padanya. Ya, ini cara menghadapi, ya, kondisi-kondisi berada di negeri kufar. Ya. Kadang-kadang kita tahu bagaimana alat-alat masak mereka, apa yang mereka masak, semua mereka masak. Dari yang halal sampai yang haram, mereka tak peduli hal haram. Dan ini menunjukkan keindahan Islam. Ya, di mana kita hanya Islam saja yang saya ketahui. Benar-benar memperhatikan makanan, tak boleh sembarang makan. Di luar Islam semua mereka hantam. Semua mereka membuat. Kalau kita pergi ke luar negeri, negeri-negeri kafir, kemana? Ke Jepang, ke Korea, ya, kemana lagi? Ke negeri-negeri kafir, kalaulah kita tidak pesankan makanan untuk orang Muslim, maka mereka akan berikan semua yang ada pada mereka. Subhanallah. Tapi jika pesan, kita minta Muslim food, subhanallah, maka kita diistimewakan. Sebelum yang lain dihantarkan makanan, kita dihantarkan dulu makanan. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka tahu orang Islam tak makan sembarang. Ya. Maka kita dihantarkan lebih dulu makanan, Muslim food, silakan makan. Setelah kita makan, baru yang lain diberikan makanan. Ya, menunjukkan Islam agama istimewa. Selain kita, mereka tak tanya halal atau haram, tak ada. Allahu Akbar. Pernah saya waktu suatu ketika safar ke Jepang, tak kita pesankan itu Muslim food. Lupa, tak ingat. Sepanjang makanan itu disajikan kepada kita, kita lihat aja. Kita ambil hanya jus. Jus, jus. 7 jam minum jus terus, kembung perut. Subhanallah. Karena tak berani kita sentuh, ini makan apa? Daging apa? Allahu Akbar. Ini menunjukkan istimewanya agama kita, wallah, hanya agama kita yang perhatikan makanan. Ya, falyundhur insanu ila ta'amihi, hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Ya. Nah, semua dimakan. Lihatlah, apapun agama di luar Islam, mereka tak peduli masuk restoran manapun juga. Kita kalau andai kita tak ada bacaan rumah makan Muslim, tak berani. Kadang-kadang dibuatnya rumah makan Muslim, kita tahu di sana orang-orang bukan orang Islam. Kadang-kadang kita ragu, tak berani. Karena kadang-kadang mereka menghalalkan berdusta, dibuat rumah makan Muslim halal, padahal bukan rumah makan Muslim. Subhanallah. Ya, inilah agama Islam. Luar biasa. Allahu Akbar. Kemudian wa illam tajidu faqsiluha thumma kulu fiha, jika tak ada yang lain maka ambillah punya mereka, cuci dulu baru makan badannya. Wa amma ma dzakarta annaka bi ardi saydin, adapun yang kau sebutkan engkau berada di lokasi tempat berburu. Ada banyak ini binatang-binatang buruan. Fama sitta biqausika, maka apa yang kau buru dengan panahmu, fadhkur ismallah, maka sebutlah padanya nama Allah, bismillah, thumma kul, kemudian makan. Ini menunjukkan betapa agungnya nama Allah. Dengan nama tersebut kita dibolehkan makan hasil buruan. Subhanallah. Bahkan Allah melarang kita makan buruan atau makan makanan binatang apapun juga yang tidak disebutkan padanya nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih, jangan kau makan apapun makanan yang sembelihan yang tak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Menjadi berkah makanan tersebut ketika disebutkan padanya nama Allah, bismillah. Ketika tak disebutkan bismillah, hilang keberkahannya, menjadi haram dimakan dia. Tentunya ada di sana khilaf jika dia memang seorang muslim yang lupa membaca bismillah ketika menyembelih sembelih, bagaimana hukumnya? Ya. Jumhur mengatakan kalau dia sembelihan orang muslim dan dia lupa membaca bismillah, tak apa. Apabila dengan sengaja dia berdosa, menjadi bangkai sembelihannya. Subhanallah. Wa ma sitta bikalbikal muallam, dan adapun buruan yang kau dapatkan dengan mengutus anjing yang kau ajarkan berburu, fadhkur ismallah, kembalilah ketika engkau melepas anjing tersebut, sebutkan nama Allah. Thumma kul, setelah itu makanlah hasil tangkapannya. Wa ma sitta bikalbikal ladzi laysa muallaman, adapun yang kau buru tapi bukan dengan anjing yang kau ajarkan ya cara berburu, tidak terpelajar dia. Ya, belum paham perintah. Tapi buru-buru juga, anjing berburu paham perintah. Ya, paham larangan, paham untuk apa dia berburu, bukan untuk dirinya. anjing-anjing tak terpelajar ini kadang-kadang dia ikut-ikut berburu. Ya, maka kata Nabi yang mulia SAW, fa'adrakta zakatahu fakul. Selama memang anjing yang tidak diajarkan buru-buru tersebut, ya, menangkap dan engkau sempat menyembelihnya, maka makan. Jika engkau tak sempat menyembelihnya, maka jangan makan. Ya, ya, hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang berburu. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di sini babut tasayyud, bab tentang profesi seorang berburu, menunjukkan bahwasanya profesi berburu itu halal. Dibolehkan seorang makan daripada hasil buruannya selama memang dia berburu untuk sebagai profesinya. Ya, profesinya berburu, baik dia makan atau dia jual hasil buruannya boleh. Sebagian orang dia bukan profesinya berburu, tapi dia punya hobi berburu. Kadang-kadang dia bawa bedilnya masuk ke hutan-hutan. Ya. Dia berburu juga tapi bukan profesinya, hanya hobi saja, menyalurkan ya hobinya, bakatnya. Maka demikian juga hukumnya boleh dia makan hasil tangkapannya. Yang tak dibolehkan adalah orang berburu sekedar untuk buru-buruan saja, bukan untuk dimanfaatkan hasilnya. Ini hukumnya haram, tak boleh. Ya. Dengan apapun juga sarana tak boleh, baik dengan anjing, dengan elang, dengan bedilnya. Tujuannya bukan untuk dimakan, bukan untuk dijual, dimanfaatkan, sekedar untuk berburu. Karena apa? Ya, melampiaskan hobinya nembak-nembak. Maka hal ini hukumnya haram, dia berdosa, tak boleh. Itu makhluk Allah ciptakan, ya, bukan sekedar untuk ditembak-tembak. Andai kata tak kau makan, jangan ditembak. Kadang-kadang orang punya bedil, semua burung kecil, besar, menengah, semua jadi sasaran tembaknya. Dia hanya mau mengetes keahliannya. Burung emprit kecil-kecil, burung gereja, semua habis sama dia. Setelah itu dibuang. Dia berdosa. Yang dibolehkan adalah orang berburu untuk memang kebutuhannya, dimakan, dijual. Ya, bukan untuk sia-sia. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Enggak enak, enggak ada yang baca nih. Payah saya minum. Enak Syekh Ibrahim. Layati. Bab at-tasayyud 'ala al-jibal. Bab tentang berburu. Ya, kegiatan berburu di gunung-gunung atau di atas gunung. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka taala menyebutkan hadis Abu Qatadah. Hadis Abu Qatadah radhiyallahu tabaraka ta'ala. Berkata Abu Qatadah, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bersama Nabi yang mulia SAW fi ma baina Makkah wal Madinah. Kami berjalan dalam suatu perjalanan antara Mekah dan Madinah. Wahum muhrimun. Sementara mereka, Nabi dan para sahabat dalam keadaan berihram. Mereka, ya, dalam keadaan berihram. Apakah ini pada peristiwa Haji Wada atau pada peristiwa Umratul Qadha? Wallahu a'lam. Yang jelas mereka sedang berihram. Wa ana rajulun hillun ala farasi. Sementara saya tidak berihram. Ya, saya berada di atas kuda saya. Sebagian sahabat berihram, sebagian mengiringi mereka tidak berihram. Wa kuntu raqa'an 'alal jibal. Aku adalah pendaki gunung yang mahir. Biasa dia naik gunung, gampang. Ya. Fa baina ana 'ala dzalika, tatkala aku dalam keadaan mendaki melihat ke atas gunung tersebut. Idh ra'aitu an-nasa mutasyawifina li syai'. Aku lihat ada orang-orang sedang melihat satu benda. Ya. Fa dhahabtu anzuru. Aku lihat apa yang mereka lihat. Aku melihat ke tempat mereka. Ini sahabat sedang berihram, mereka melihat ada satu benda, binatang. Ya, dia lihat ada, mereka lihat-lihat, dia pun datang. Fa idza huwa himarun himar wahsyin. Ternyata kulihat ada zebra. Ya. himar wahsyin, ada zebra liar. Faqultu lahum, aku pun bertanya kepada mereka, ma hadza, apa ini? Qalu la nadri, mereka berkata kami tak tahu. Karena mereka para sahabat khawatir mereka itu membantu orang yang sedang berburu. Hukumnya haram karena Allah melarang orang-orang sedang ihram berburu dan membantu orang berburu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wala ta'kulus sayda wa antum hurumun. Jangan, dan jangan pernah kalian makan hasil buruan sementara kalian dalam keadaan berihram, tak boleh. Ya. Wa halalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wal sayyarah. Wa harrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Kata Allah, dihalalkan bagi kalian berburu di laut. Ya, saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wal sayyarah. Dibolehkan kalian berburu ikan di lautan, menjala, memancing. Boleh. Sebagian orang mengatakan mancing itu tak boleh, buang-buang waktu. Salah, dia tak pernah memancing. Allah yang halalkan. Mata'an lakum walissayyarah. Ya, sebagai makan bagi kalian dihalalkan berburu. Uhillalakum saydul bahri wa ta'amuhu. Adapun ta'amuhu, makanan laut, maksudnya adalah segala macam ikan-ikan yang tidak kita buru, naik ke atas. Mati dia. Kadang-kadang entah makan apa, naik. Kami pernah dapat ikan ungar besar 7 kilo. Naik ke atas, tinggal sedot saja. Ya, ngambang-ngambang. Subhanallah. Ini namanya ta'amu. Makanan makanan laut, maksudnya adalah yang tidak kita buru. Semua yakni ikan-ikan di lautan dan semua jenis ya yang hidup di lautan, baik kita buru ataupun tidak diburu, dia mati boleh kita makan. Ya. Uhillalakum saydul bahri. Uhillalakum saydul bahri wa ta'amu ta'un lakum lisayara. Sebagai makanan untuk kalian dari Allah. Ya, dan dibolehkan juga untuk orang-orang yang sedang berjalan di lautan melakukan ini. Ya, uhurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Tapi diharamkan bagi kalian berburu segala macam buruan di daratan ketika kalian dalam keadaan berihram. Di lautan walaupun berihram boleh kita berburu ikan sambil kapal berjalan ke mana menuju Port Jeddah sambil mancing-mancing. Boleh pakai pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik. Boleh. Sebab andai kata di tengah lautan tak dibolehkan berburu ikan-ikanan, khawatir 11 hari dari Indonesia baru sampai ke Jeddah kapal-kapal sekarang. Kapal dulu 40 hari, kapal-kapal kayu, tak boleh berburu ikan, mati jegang mereka semua tengah laut. Makanya Allah bolehkan mereka berburu sekalipun dalam keadaan ihram. Tapi dalam keadaan di daratan berihram tak boleh. Wahurrim 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Diharamkan bagi kalian berburu di daratan dalam keadaan berihram sebagai ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala ya paham namanya daratan, dia mereka bisa menemui orang ya minta bantuan manusia bisa, macam-macam. Tengah laut boleh tak, terkadang tak ada manusia, tak ada pulau. Karena itulah dibolehkan di lautan, tak boleh di daratan. Tatkala Allah haramkan berburu dalam keadaan ihram, maka segala sarana ke sana pun diharamkan. Karena itulah sahabat ini tahu tak boleh berburu, maka mereka mengatakan kepada Abu Qatadah, apa itu? Tak tahu. Ya. Qultu huwa himar wahsyi, bukankah ini zebra? Faqalu huwa maraita. Entahlah, tapi itu yang kau lihat. Huwa maraita, itu yang kau lihat. Wa kuntu nasitu sawti, aku lupa pecutku atau aku lupa taliku, tali untuk berburu. Kadang-kadang pecut yang digunakan mereka juga untuk yang berburu. Ya, apakah mereka tangkap, mereka cekik, wallahu alam. Bagaimana cara mereka? Faqultu lahum, aku lupa pecutku. Nawiluni sawti, aku bilang sama mereka, tolong berikanlah pecutku sini. Ya. Faqalu la nu'inuka alaih, tak mau kami bantu. Subhanallah. Karena mereka dalam keadaan ihram, tak boleh membantu. Ya. Abu Qatadah gemes. Tolong bantu kau, tolong bawakan dulu kemari. Tak mau. Kau ambil sendiri. Fanazaltu, aku pun turun dari gunung. Fa'akhadtuhu, terpaksa aku ambil sendiri. Thumma darabtu fi atharih, lantas ku kejarlah zebra tersebut dengan kudaku. Falam yakun illa dhaka hatta aqartuh. Tak lama akhirnya aku berhasil menangkap zebra tersebut. Ku sembelih dia. Sendiri aja dia, sendiri. Allahu Akbar. Dikejarnya pakai kudanya. Kemudian mungkin dicekiknya pakai ini untuk menjatuhkannya. Ku sembelih dia, subhanallah. Fa'ataitu ilaihim. Kuat sekali dia, subhanallah. Zebra dia buru sendiri. Ya. Aku pun datang menemui mereka. Faqultu lahum, ku katakan kepada mereka, qumu fahtamilu, ini sudah kuburu untuk kalian. Tolong bawakan, bantu. Fahtamilu, bawa ini, berit ini zebra ini. Qalu la namassuhu, kami tak akan sentuh. Subhanallah. Zebra berat. Fahamaltuhu, terpaksa ku bawa sendiri. Entah gimana cara dia, apakah diangkatnya, apakah diletakkannya di atas kudanya. Hatta ji'tuhum bihi, sehingga ku bawalah hasil tangkapan tersebut bagi mereka. Fa'aba ba'duhum, aku hidangkan, ku buat, ku sajikan. Sebagian tak mau makan, takut. Wa akala ba'duhum, sebagian mau makan. Enak, sayang, gratis. Ya. Yang takut karena mereka menganggap tak boleh, ini adalah hasil hewan buruan. Yang memakan boleh, jadi dia paham. Ini kan bukan kita buru. Dia sendiri yang berburu. Yang dilarang Allah kita berburu dan membantu. Kita tidak bantu, tidak pula berburu, dihidangkan makan. Sebagian tak berani makan. Ya. Faqultu ana astawqifu lakumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kukatakan kepada mereka, tunggu sebentar. Aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana hukumnya ini. Fa'adraktuhu, maka Nabi ku kejar. Fahadathul hadith, ku beritakan kisahku ini. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, abaqiya ma'akum syai'un minhu, masih ada kira-kira sisanya daripada daging tersebut. Qultu na'am, ku katakan ya. Faqala kulu, maka berkata Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang merasa takut makan tersebut, makan silakan. Fahuwa tu'mun, inilah makanan. At'amukumuhullah, Allah berikan kepada kalian. Subhanallah. Hukumnya membuat berbeda hasil makanan sembelihan tertentu. Subhanallah. Ini adalah binatang halal, menjadi haram ketika berburu. Tak boleh dimakan. Kalau mereka berburu sendiri atau mereka membantu berburu, tatkala mereka tidak memburu, mereka tidak membantu berburu, subhanallah, dihidangkan bagi mereka, maka halal. Allah subhanahu wa ta'ala halalkan sebagai keringan bagi mereka. Subhanallah. Andai kata hasil buruan pun tak boleh, makan apa mereka? Subhanallah. Daratan. Ya. Jadi bukanlah masalahnya hasil buruan itu tak boleh. Maksudnya yang diharamkan adalah mereka berburu sendiri. Ya. Atau mereka membantu orang berburu sebagai ujian, supaya mereka konsen dalam beribadah. Andai kata dibolehkan, nanti kerja mereka sibuk aja berburu. Ya. Naam. Bab qaulillah ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum sayyidul bahri, dihalalkan untuk kalian berburu segala binatang yang di laut. Ya, apapun namanya di laut itu boleh dimakan, boleh diburu, boleh ditangkap. Bagaimana memburunya? Boleh dengan semua cara, ditombak, ditembak. Ya, boleh-boleh saja, dijaring, dipancing, dijala, dikasih tuba. Yang penting tidak merusak dan membinasakan yang lain atau orang yang makan. Kebanyakan tubanya nanti dia yang mabuk, bukan hanya ikannya aja. Wa qala Umar, berkata Umar, sayduhu mastida. Ini dimaksudkan dengan makanan laut, yakni buruan di lautan adalah yang didapatkan dengan diburu. Dijaring, dipancing. Ya, wa ta'amuhu ma ramya bih. Adapun makanan lautan yang dihalalkan adalah semua binatang-binatang yang memang tak diburu, tapi dia mati, ramya bih, dilemparkan oleh ombaklah dia, sebagaimana para sahabat dalam satu peperangan mereka itu kelaparan bersangatan berhari-hari. Mereka beberapa ratusan orang pergi tak ada makanan, subhanallah, sampai mereka makan kurma, ya, Disap-isap kurma itu. Enggak mereka makan habis, disap-isap, isap-isap, isap-isap. Habis sudah biji kurma, sudah habis kurmanya, tinggal bijinya. Bijinya disap-isap, masih ada sedikit sisanya. Pertama kurmanya, isap-isap, makan dikit-dikit, lambat-lambat habis, tinggal bijinya. Tak mereka buang bijinya. Disap-isap bijinya. Orang-orang dahulu konon ketika mereka pergi haji, bekal mereka kurma. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Syekh Sulaiman Rohili, kata dia, "Kak, dulu ayahku menceritakan aku pergi haji, kami berbekal kurma. Kurma kami makan. Setelah kurma habis, tinggal bijinya, biji tak kami buang. Biji kami simpan. Kami isap-isap bijinya." Subhanallah. "Setelah habis tak ada lagi, kami pecahkan biji tersebut. Itu kami isap-isap." Itulah bekal mereka. Biji itu mereka pecah, mereka isap-isap. Dahulu kala payahnya mereka pergi haji. Sekarang segala macam kemudahan, masih banyak komplain saja. Dah naik pesawat komplain, apa ini pesawat terlambat, 2 jam nunggu, 3 jam. Kok naik pesawat sudah enak-enak, dulu orang payah. Sampai nanti sana naik bus, bus kurang sedikit dingin, teriak-teriak. Ya, teriak-teriak orang dahulu tak ada pakai bus. Subhanallah. Banyak orang sekarang tak bersyukur, wallahi. Pergi haji aja dah syukur kau. Pergi umrah dah syukur. Banyak kali tak syukur. Ya, semua dikomplaininya. Habis semua kena komplain. Ya, masuk kamar mandi tak nyaman, komplain. Apa ini tak standar internasional? Subhanallah. Syukuri, andai kata memang begitulah yang dapat, syukuri. Ya, supaya nikmat rasa ibadah ini. Jadi yang disebutkan dengan buruan di lautan adalah yang dapatkan dengan berburu. Adapun makanan lautan adalah yang dapatkan dengan tanpa diburu. Jadi para sahabat-sahabat tadi setelah kehabisan bekal, mereka sudah hampir mau mati. Mereka berada jalan di tepian pantai. Nampak mereka ada gundukan hitam. Mereka dekati ternyata ikan paus mati. Dicampakkan oleh ombak ke tepian pantai besar. Subhanallah. Sampai mereka untuk mengambil lemak di matanya, duduk beberapa orang, congkel tuh mata yang penuh lemak. Subhanallah. Mereka potong-potong, mereka jemur, mereka buat dendeng. Kata mereka, "Berhari berminggu kami makan ikan itu sampai badan kami gemuk, berminyak ke ikan." Subhanallah. Setelah ikan tersebut habis, kami dirikan tulangnya. Tulangnya itu lewat, unta lewat di bawah tulangnya itu. Dan masih jauh ke atas. Tulang ikan itu didirikan gini. Disuruh lewat unta. Masih lagi lebih tinggi pada unta. Subhanallah. Besarnya ikan paus itu. Mereka makan. Itu rezeki. Kita ini banyak kufur dengan rezeki. Kadang-kadang dapat ikan. Alah, ikan kecil. Lincing lagi buang. Syukur. Ada orang tak pernah makan ikan. Subhanallah. Ya, ini adalah merupakan makan Allah SWT giring kepada kita. Dah jam 6. Besok kita ulang lagi lah insyaAllah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.